marilah kita nikmatinya. Bahagia, bahagia, hilang segala duka lara. Bagai mendapat permata sakti, tidakkan ku lepas lagi. Bahagia, bahagia, marilah kita nikmatinya. Hilang segala duka lara. Hilang segala duka lara.